Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa berkumpul bersama-sama fi masjid min masajidillah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membahas kitab dari para ulama. Kitab yang akan kita bahas pada kali yang pertama ini, dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai akhir pembahasan, kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis kumpulan 40 jumlahnya, 40 kumpulan hadis yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Al-Imam An-Nawawi dikenal dengan kunyah beliau Abu Zakaria, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Beliau namanya Yahya, Yahya bin Syaraf Al-Harrani Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau salah satu dari ulama yang bermadhab Syafi'i. Bahkan beliau termasuk dari tokoh Syafi'i yang paling besar, ya, termasuk salah satunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan di suatu kampung yang dikenal dengan Harran. Tsumma qadima Dimashq. Kemudian beliau pergi ke Damaskus. Fasakana fil madrasah ar-rawahiyyah yatanawal khubzal madrasah. Kemudian beliau tinggal di madrasah ar-rawahiyyah. Beliau belajar di sana. Fahafidho kathiran minal mutun. Beliau banyak menghafal dari matan, ya, penjelasan-penjelasan para ulama. Wa kana yaqra'u fi yawm 12 darsan. Fi kulli yawm 12 darsan. Dalam setiap hari beliau mempelajari 12 pelajaran. Masya Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam kaum muslimin. Beliau adalah Al-Imam Al-Mubajjal. Imam besar. Imam kaum muslimin, yakni ulama besar dari kaum muslimin. Beliau menyebutkan di dalam hadis ini beberapa faedah yang berkaitan tentang adab, akhlak, dan yang lainnya yang akan kita pelajari, yang akan kita terjemahkan hadis-hadisnya, dan kita ambil fawaid, faedah-faedah darinya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk dari orang-orang yang mengambil faedah dan mengamalkan apa yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Al-hadithul awal, hadis pertama dari pembahasan ini adalah hadis Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang berkaitan tentang an-niyah, tentang niat. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab, nama kunyah beliau adalah Abu Hafs. Abu Hafs. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibar. ulama sahabat ya, sahabat senior, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Anaknya adalah Abdullah. Anaknya juga sahabiyun jalilun. Salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa sahabi wa ibnuhu sahabi. Beliau sahabat Nabi dan anaknya juga sahabat Nabi salawatullahi wasallamu alaihi. Ma'ruf, diketahui kedekatan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu dari khulafaur rasyidin. Sahabat yang senior, salah satu dari khulafaur rasyidin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk berpegang teguh dengan bimbingannya. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-bahdiyyin. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Mereka berempat. Mereka berempat adalah khulafa'ur rasyidin. Salah satu dari mereka adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking dekatnya, anak beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak beliau yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa nama anak beliau? Siapa namanya? Hafsah, ya. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menukil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang dia hijrahkan kepadanya. Maknanya sesuai dengan niatnya. Apa niatnya? Dunia. Dunia itulah yang dia dapatkan. Kalau niatnya Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari urutan pertama, ya. Urutan pertama. Al-Imam Muslim menyebutkan hadis ini di dalam sahihnya nomor 1907. Ada faedah kenapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam sahihnya, di dalam urutan yang pertama. Kenapa tidak di urutan kedua, ketiga, atau bab yang terakhir? Disebutkan oleh ulama karena beliau ingin mengingatkan. Mengingatkan para pembacanya, mengingatkan para penuntut ilmu agama, mengingatkan orang-orang yang ingin mengajarkan agama. Benarilah niat kalian. Kalau kalian belajar, kalau kalian mengajar niatnya karena Allah dan Rasulnya, akan sampai, ya. Luruskan niat kalian. Ikhlaskan dalam belajar dan mengajar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam membaca karena Allah subhanahu wa ta'ala. kalian akan mendapatkan itu. Tetapi kalau niatnya dunia atau karena wanita, dia mendapatkan sebatas yang itu yang dia niatkan, tidak mendapatkan pahala. Ya, kalau mengamalkan suatu amalan karena dunia atau karena wanita, dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan letihnya saja. Karena dunia itu demikianlah membuat letih. Hadis ini hadis yang agung, hadis yang berkaitan tentang niat. Ya. Pentingnya bagi kita untuk menjaga niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Hendaknya kita meluruskan niat kita selalu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan niatan-niatan duniawi dari amalan-amalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Daqiq di dalam syarah hadis ini, menyebutkan yambaghi likulli man sannafa kitaban an yabtadi'a fihi bihadzal hadis tanbihan litalibi ala tashihin niyyah. Semestinya bagi setiap orang yang menulis kitab, ya, yang menulis suatu kitab, baik itu kitab atau risalah susunan yang di dalamnya terdapat banyak fawaid, faedah-faedah, memulai dengan hadis ini. Kenapa? Tanbihan litalibi ala tashihin niyyah, mengingatkan para pembaca, para penuntut ilmu untuk memperbaiki niat, untuk membetulkan niat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, masyaallah. Belum kita buka pertengahan, belum kita buka, kita baru buka halaman pertama, hadis pertama langsung diingatkan. Jaga niat. Kalau belajar jaga niat. Luruskan niat karena Allah. Kalau membaca ini jaga niat, masya Allah, luar biasa. Inilah fikihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita disuruh untuk memperbaiki niat, meluruskan niat dulu sebelum membaca, sebelum mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini hadis yang agung, banyak yang mensyarahnya di kalangan ulama, banyak yang menerangkan faedah-faedah tentang hadis ini. Hadis Arba'in An-Nawawiyah itu sendiri banyak yang mensyarah, yang menerangkan, yang menjelaskan dari kalangan para ulama. Seperti Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, bahkan Al-Imam An-Nawawi sendiri punya syarah dari Arba'in An-Nawawiyah ini. Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di dan yang lainnya. Demikian pula Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin alaihi rahmatullah yang ringkas. Wa illa fahunaka fawaid kathirah zakaroha ulama'una. Yang sebenarnya banyak faedah-faedah lagi yang disebutkan oleh para ulama kita. Kita ambil yang paling ringkas. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, hadzal hadis aslun azimun fi a'malil qulub. Hadis ini adalah pondasi yang agung dalam amalan hati. Li'anna niyat min a'malil qulub, karena niat itu termasuk dari amalan hati. Niat itu amalan hati. Ya. Tidak bisa kita membaca niat seseorang. Tidak bisa kita membaca isi hati seseorang. Kita ini bashar, manusia. Kita dibebani dengan hal yang dohir. Kita bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan yang lahiriahnya. Ya, sesuai dengan yang lahiriahnya. Adapun batin, hati seseorang, kita tidak tahu. Ya, kita tidak mengetahui. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ya landasan agung dalam amalan-amalan hati. Qala al-ulama, para ulama berkata, wa hadzal hadis, hadis ini nisful ibadat, setengah ibadah. Li'annahu mizanul a'malil batinah, karena hadis ini timbangan bagi amalan-amalan yang batin. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak. Dalam lafaz Muslim disebutkan, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka tertolak, nisfuddin, setengah agama. Kenapa? Li'annahu mizan al-a'malil zahirah, karena itu adalah timbangan amalan lahiriah, amalan yang nampak. Amalan batin kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas atau tidak niatnya itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan zahir, lahiriah seseorang, kita bisa menilainya ini sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak. Kenapa? Karena diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang benar seperti salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik ibn Huwairith, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedetail-detailnya. Mereka menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah itu sujud, bagaimana Rasulullah itu takbir, bagaimana Rasulullah itu salam, dinukil oleh mereka. Demikian pula bab muamalah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan dalam hal jual beli. Demikian pula dalam bab-bab yang lainnya. Ya. Secara lahiriah kita bisa mengatakan ini amalan sahih, benar, sah, tidak, ya, sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah timbangan dari amalan yang timbangan agama, ya, setengah agama, afwan, setengah agama hadis tadi yang berkaitan tentang barang siapa yang melakukan amalan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi maka tertolak. Ini timbangan dalam bab amalan lahiriah, ya, amalan lahiriah seseorang. Jadi kalau amalan ibadahnya ingin sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cocokkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai atau tidak. Tetapi ikhlas atau tidak, itu kita tidak mengetahui, ya, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, niat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ikhlas, ya, berarti tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ikhlas, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan, melainkan mengikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Ya, kita diperintahkan untuk ikhlas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi inilah dikatakan suatu amalan menjadi amalan yang saleh apabila terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi. Apabila ikhlas, tapi tidak sesuai dengan bimbingan Nabi SAW juga tidak diterima. Misal, dia melakukan sholat duhur 5 rakaat. Sudah ikhlas, dia benar-benar niatnya karena Allah lillah. Tetapi dia sengaja, ya, bedakan, sengaja, bukan lupa. Kalau lupa, lain ceritanya. Kalau lupa, dimaafkan. Ada bimbingannya, sujud sahwi. Ya. Ini dia sengaja sholat duhur 5 rakaat. Ikhlas. Ikhlas karena Allah benar-benar. Sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Karena tidak sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itulah ketentuannya. Amalan itu bisa dikatakan saleh apabila sesuai dengan tuntunan Nabi dan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yustafadu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, diambil faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah amalan itu tergantung dengan niatnya, annahu ma min amalin illa walahu niyyah. Tidaklah ada suatu amalan melainkan padanya terdapat niat. Li'anna kulla insan, karena setiap manusia akil yang berakal, mukhtar, ya dia bisa memilih, la yumkin an ya'mal amalan bila niyyah. Tidak mungkin dia melakukan suatu amalan tanpa niat. Ya. Karena kita kalau melakukan amalan ini pasti ada niatnya. Ya. Pasti itu sudah ada niat. Niat itu, ya dalam bahasa Arab, maknanya adalah al-qasdu. Tujuan. Ya, maknanya adalah al-qasdu. Dalam syariat, makna niat, banyak definisi dari para ulama yang semuanya itu maknanya satu. Ya. Qasdu asyai muqtarinan bifi'lihi fa'inna qasda fa'in kusida wa tarahi anhu fahuwa azm wa syuri'at an-niyya litamyizi al-ibadah minal 'adah. Sini sebutkan, afwan. Intinya, kalau dalam syariat kesimpulannya adalah bertujuan dalam amalan tersebut taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebihnya dari definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama, ya, kesimpulannya itu, ya, bertujuan dalam ibadah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu itu pasti ada niat. Kita mau minum, ini niat. Mau makan, niat. Mau kerja apa saja, niat. Ya. Sampai-sampai ada yang kerja mungkin kurang semangat, ya. Tanpa sadar di antara kita mungkin berkata, antum ini niat atau tidak? Kadang kita mengucapkan seperti itu, ya. Niat atau enggak sih kerja ini? Luyur ya. Oh, berarti kan setiap amalan itu ada niatnya, ya. Amalan apa saja itu, ya. Baik amalan duniawi atau amalan akhirat, semuanya pasti ada niatnya. Tidak mungkin seseorang itu melakukan amalan tanpa niat. Kecuali ya dalam beberapa keadaan. Seperti apa orang yang melakukan amalan tanpa niat? Yang pertama seperti orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa, dia tidak suka perbuatan itu. Tapi dia dipaksa, harus melakukan. Akhirnya dia lakukan. Ya, maka dari itu, seorang yang mukroh dipaksa dalam agama kita, ya nanti kita lewati hadisnya, ini tidak terhitung. Ya, dia tidak berdosa. Karena dia dipaksa melakukannya. Karena orang yang dipaksa itu tentu tidak melakukan itu dengan niat. Kemudian keadaan yang berikutnya seperti seseorang yang ngigau. Bangun tidur mungkin. Ada orang yang ngigaunya jalan-jalan. Itu kita dengarkan ya. Atau kita dapati. Seorang yang tiba-tiba bangun tidur. Sudah di teras rumah. Bukan di kasurnya lagi. Ada. Atau mungkin dia dalam keadaan tidur itu ngigau. Melakukan amalan soleh. Ya. Mungkin dia mengerjakan sholat malam. Dengan khusyuk, ya, terlihat bangun-bangun, ah, udah ada sajadah di depan. Mungkin sekali, ya. Kita katakan ini amalannya sahih, benar, sesuai dengan tuntunan Nabi, sah atau tidak salatnya? Akhi, sah enggak salatnya? Kenapa? Karena tanpa niat, ya. Karena tanpa niat tadi. Ya. Tapi kalau seorang dengan niat, dengan sadar melakukan itu, Nah, itulah baru dihitung niat, ya. Kalau tidak niat, tidak dihitung, ya. Tidak dihitung suatu amalan. Bisa dipahami, ya? Naam. Maka oleh karena itu di sini disebutkan oleh beliau, sebagian ulama berkata, "Lau kallafanallahu amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutaq." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala membebani kita suatu amalan tanpa niat, tentu ini adalah pembebanan yang di luar batas kemampuan kita. Misal Allah membebani suatu amalan, mewajibkan kepada kita suatu amalan harus tanpa niat. Ini tidak dimampui oleh kita. Kenapa? Karena kita ini melakukan suatu amalan pasti dengan niat. Pasti dengan niat. Makna dari ucapan sebagian ulama ini adalah suatu amalan itu pasti ada niatnya. Amalan apapun itu pasti disertai dengan niat. Yang tidak niat tadi seperti tadi, keadaannya orang dipaksa, ya, atau ngigau, bisa jadi juga mungkin orang gila, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah dari hadis ini, annal insan yu'jar au yu'zar au yuhram bihasabi niyatihi, bahwa seseorang itu mendapatkan pahala berdosa atau dia diharamkan mendapatkan kebaikan sesuai dengan niatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Wa yustafadu min hadzal hadits aidan, diambil faedah juga dari hadis ini, annal a'mal bihasabi ma takunu wasilatan lahu, bahwasanya amalan itu sesuai dengan perantara, ya, sarana yang menuju kepadanya. Bagaimana maksudnya? Kita jelaskan, faqad yakunu syai'ul mubah, terkadang sesuatu yang hukumnya itu boleh, ya, bukan wajib, bukan sunnah, hukumnya itu boleh. Fil asal, secara asal. Secara asal ini hukumnya boleh. Yakunu ta'atan, bisa menjadi ketaatan, bisa menjadi ibadah. Kapan? Idza nawa bihil insan khairan, apabila seseorang berniat, bertujuan padanya kebaikan. Misal, beliau memberikan contoh, an yanwi bil akli wasyurbi at-taqawi ala ta'atillah. Seseorang berniat ketika makan dan minum. Makan, minum, ini hukumnya boleh, ya. Boleh. Mubah hukumnya. Kita makan, minum, ini secara asalnya boleh. Tidak ada, ya, di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keharusan bagi kita untuk makan, ya. Artinya bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan, ya, makan itu wajib berapa kali sehari, enggak ada tuntunannya. Hukum asalnya adalah boleh. Tetapi makan, minum ini bisa mendapatkan pahala. Kapan itu? Ketika seseorang bertujuan dengan makan dan minumnya untuk menguatkan dirinya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, makanya kita kalau makan, ya, itu kita niatkan untuk melakukan ibadah. Supaya kuat nanti melakukan sholat, supaya kuat nanti melakukan aktivitas dalam mencari nafkah, ya. Niatkan ibadah supaya makan kita bernilai pahala. Ya. Kadang kita lupa, lauknya sudah enak sekali, masya Allah, wah, santap sampai habis, lupa niat itu tadi, ya. Aduh, sudah kenyang baru teringat. Jangan, ya, kita usahakan, ya, setiap sebelum makan kita, ya, ada tujuan. Tujuan tadi, niat itu tadi maknanya apa? Tujuan. Bertujuan di hati supaya menegakkan tulang-tulang kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Demikian pula minum. minum seperti itu juga, tidur juga. Ya, kadang kita kalau enggak tidur siang, itu malamnya letih, capek, ngantuk. Taklimnya juga ngantuk-ngantuk biasanya, ya, kalau enggak tidur siang. Nah, maka kita niatkan tidur siang supaya nanti malam taklim bisa kuat, ya, bisa mendengarkan faedah dengan baik, ya, supaya bisa melakukan ibadah dengan tenang, supaya bisa kuat melakukan ketaatan kepada Allah. Itu juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakatan, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya, makan itu hukumnya boleh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sahur, ya. Supaya apa? Supaya kuat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makannya tadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Hah? Masih ada waktu? Oh, kita lanjut nih. Lanjut dikit ya, memang tinggal dikit lagi. Nah. Wa min fawaidi hadzal hadis, ya, di antara faedah dari hadis ini, annahu yanbaghi lil muallim an yadribal amsal allati yatabayyanu biha al-hukum. Semestinya bagi seorang pengajar, ya, untuk memberikan permisalan yang bisa menjadi jelas dengannya suatu hukum. Misal kita mengajar, ngajari anak-anak kita, ngajari istri atau yang lainnya, ketika kita menyampaikan, kita berikan permisalan, contoh. Ya, kita berikan contoh sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li hadza, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan dalam hadis ini dengan hijrah. Dengan hijrah. Padahal maknanya luas itu, bukan hanya terbatas pada hijrah. Ya, apa itu hijrah? Al-intiqal min baladis syirki au ila baladil Islam. Berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Wabayyana annal hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hijrah, wahia amalan wahid, itu amalan yang satu, takunu li insanin ajran wa takunu li insanin hirmanan. Dengan hijrah tadi, berpindahnya seseorang tadi, itu bisa mendapatkan dia pahala dan dia juga bisa tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan pahala. Fal muhajir alladhi yuhajiru ilallahi wa rasulihi, hadza yujar. Orang yang hijrah, yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, inilah yang mendapat pahala. Wa yasilu ila muradihi, dan mendapatkan keinginannya, sampai dia pada keinginannya. Wal muhajir li dunya, orang yang hijrah karena dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yatazawwajuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, yuhramu min hadzal ajri, dia tidak mendapatkan pahala ini. Kenapa? Karena niatnya dunia. Niatnya wanita. Bukan Allah. Bukan ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi niatnya hanya sebatas dunia dan wanita. Dia tidak mendapatkan pahala ini, kata Nabi SAW. Gambaran secara umumnya, barang siapa yang niatnya itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau niatnya itu dunia, wanita, dia mendapatkan, dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu, sebatas itu, dia tidak mendapatkan pahala. Intinya itu. Ya. Barang siapa yang amalannya itu meniatkan karena Allah, dia mendapatkan pahala. Barang siapa yang tidak meniatkan amalan ibadahnya karena Allah, tetapi karena dunia, dia tidak mendapatkan pahala. Dia hanya mendapatkan sebatas dunia yang dia inginkan. Itu intinya. Tetapi di sini Nabi SAW memberikan permisalan dengan hijrah. Ya, dengan hijrah. man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang niatnya itu dunia atau wanita yang ingin dia nikahi, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa hadzal hadits yadkhulu fi babil ibadat wa fi babil muamalat wa fi babil ankihah wa fi kulli abwabil fiqhi. Hadis ini ya masuk di dalam bab ibadah, bab muamalah, bab pernikahan dan bab setiap pembahasan fikih. Tidak luput dari hadis ini. Ya. Dalam semua bab dalam ilmu agama tidak lepas dari hadis ini. Hadis siapa tadi sahabatnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Tidak lepas dari hadis. Sungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Pentingnya bagi kita menjaga niat, menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, masih ada waktu untuk berwudu ya, bersiap-siap sambil menunggu azan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.